لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله Moga bersama beroleh berkat, inilah dia zikir kifarat. Moga bersama beroleh berkat, inilah dia zikir kifarat. Oh, marilah mari kita berpakat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara ada awalnya, tak lupa pada ada akhirnya. Keep fighting.